Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu al-ardha madat bi ahliha fa khalaqa al-jibala fa sayyaraha awtada lil-ard. Fa qalat al-mala'ikatu ma khalaqa rabbuna khalqan huwa ashaddu min al-jibal. فخلق الله الحديد فقطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمر الله الماء بإطفاء النار وأمر الريح فكدرت الماء فاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا يا رب ما أشد ما خلقت من خلقك قال الله تعالى لم أخلق خلقا هو أشد علي من قلب ابن آدم حين يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله فهذا أشد خلق خلقته. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan menciptakan segala apa yang ada di bumi, dari pepohonan, dari gunung, lautan, sungai, dan manusia, begitu juga yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala saat menciptakan gunung, gunung itu difungsikan oleh Allah sebagai autad, paku bumi. Gunung diciptakan oleh Allah seperti paku. Wa ja'alal arda mihada wal jibala autada. Allah menciptakan bumi, menciptakan gunung menjadi dijadikan oleh Allah autada, paku bumi. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Apa itu namanya? Dalam surat Al-Atah, Al-Atah ke Hadithul Ghasyah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dijadikan oleh Allah bumi itu, gunung itu adalah penguat. Seperti bangunan. Bangunan itu kalau kita mau dirikan enggak tingkat aja, apalagi tingkat. Ya, itu butuh apa? Pondasi. Pondasi itu ada apa? Ada kaki-kakian, sepatu. Kalau istilah tukang itu ada sepatunya. Lah sepatu itu tergantung tanahnya. Butuh sepatu berapa? Oh, kalau tanahnya itu rawan longsor atau yang lain sebagainya, itu butuh sepatu yang banyak. Oh, kalau tanahnya itu padat, butuh sepatu sekian. Bumi juga seperti itu. Yang dijadikan oleh Allah sebagai sepatunya adalah gunung. Sehingga sejarah berkata gunung itu yang keluar dari bumi itu sedikit. Yang di dalamnya itu sangat dalam. Yang kita lihat gunung itu tinggi-tinggi, itu sebetulnya kalau dibandingkan yang tertanam di dalam itu lebih dalam lagi. Jadi lebih banyak yang di dalam daripada yang di luar. Gigi itu loh, gigi itu kan masuk tuh. Yang di dalam kadang panjang gitu ya, panjang mengecil kan gitu ya. Nah, gunung itu panjang ke dalam, yang keluar itu sedikit. Dijadikan oleh Allah apa? Autada, gunung. Malaikat satu dengan yang lainnya mengatakan ma khalaqa rabbuna khalqan huwa ashaddu minal jibal. Malaikat ini ngomong, Tuhan kita Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih keras, yang lebih kuat dari gunung. Dilihat oleh para malaikat kokoh, ibarat orang ngelihat pondasi. Lek ngene pondasine kuat. Apa? Wesine gede-gede, semene akeh lho. Orang akan mengatakan hal seperti itu. Malaikat juga mengatakan itu. Katanya malaikat, "Wih. Kokoh ini. Ini makhluknya Allah paling kuat ini." Katanya para malaikat. Nah, kalau kita lihat gunung kan seperti itu. Kena tsunami, kena gempa, masih berdiri dia. Tapi kalau rumah hancur dan semisalnya, ini enggak kuat. Nah, makanya malaikat mengatakan Allah Tuhan kita tidak menciptakan yang lebih kuat dari gunung. Fakhalaqallahul hadida. Setelah malaikat mengatakan seperti itu, Allah menciptakan besi. Menciptakan besi. Faqata'al jibal. Dengan besi gunung itu bisa hancur. Bayangkan. Apa itu namanya? Buat ngeruk itu. Hah? Eskalator. Ngeruk gunung yang besar, gunung yang kokoh dikerok. Krok, krok. Lama-lama apa? Habis. Lah dari apa itu? Dari besi. Dari besi. Lah kalau apa namanya, kuku yang dipakai, ya kukunya kita yang hancur. Atau misalnya kayu hancur, tapi besi diciptakan oleh Allah besi. Hanya yang dikatakan oleh para malaikat paling kuat ternyata kalah dengan besi. Lalu malaikat pun mengira besi paling kuat. Tapi setelahnya Allah menciptakan khalaqan nara. Allah ciptakan api. Fa'adzabatil hadid. Besi itu bisa leleh. Bisa lentur, bisa lemas kena apa? Api. Besi yang kuat, yang kaku. Kalau mau buat pedang diapakan dulu? Panasi. Dengan api. Setelah panas, tutup. Leleh besinya. Bisa berbentuk. Bisa dibuat bentuk karena apa? Dengan api. Besi yang kuat, yang kokoh, yang keras ternyata leleh atau lemes kena api. Thumma amarallahul ma'a bi'idfa'in nar. Allah ciptakan air. Untuk apa Allah perintahkan air? Untuk apa? Memadamkan api. Wa amarar riha faqaddaratil ma'. Allah memerintahkan angin untuk apa? Memberikan kotoran atau mewarnai air. Air yang tadinya jernih kena debu menjadi apa? Keruh. Menjadi buta. Jadi ini salah apa? Ini dikatakan kuat ternyata kalah dengan ini. Ini dikatakan kuat ternyata kalah dengan ini. Akhirnya Allah memerintahkan air untuk memadamkan api. Allah memerintahkan angin untuk mengotori. Allah memerintahkan angin untuk mengotori air. Akhirnya para malaikat ini seperti debat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak tetap gunung, ada yang mengatakan enggak ini. Debat, ramai. Akhirnya di antara mereka mengatakan, ya sudah gini aja. Nas'alullah ta'ala, kita tanya kepada Allah. Kita tanya kepada Allah. Hanya mereka mengatakan, ya Rab, ma asyaddu ma khalaqta min khalqik. Ya Allah, siapa yang paling kuat makhlukmu yang kau ciptakan? Makhluk yang kau ciptakan ini siapa yang paling kuat? Ma asyaddu ma khalaqta min khalqik. Siapa makhluk yang terkuat yang kamu ciptakan? Allah menjawab, lam akhluq khalqan huwa ashaddu alayya min qalbi ibni adam hina yatasaddaqu bi sadaqatin bi yaminiha fayukhfiha an shimalihi. Katanya Allah, aku tidak menciptakan satu makhluk yang lebih kuat kepadaku dari hati manusia. Ketika ia bersedekah dengan tangan kanannya, ia sembunyikan dari kirinya. Hati. Hati yang bisa menyembunyikan kebaikannya sendiri dari dirinya sendiri. Seperti apa? Orang bersedekah dengan tangan kanannya, kirinya gak tahu. Itu maksudnya apa? Bukan sing yang kiri disingit no. Ora ketok sing kiri ndak. Dalam arti kanan kirinya orang yang berada di rumahnya pun enggak tahu. Apalagi orang yang di luar rumahnya. Orang yang serumah dengan dia, bahkan mungkin sekamar dengan dia enggak tahu. Apalagi tetangganya, apalagi temannya dan yang lain sebagainya. Lah orang yang seperti ini nih orang yang paling kuat. Itu yang paling kuat katanya Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza asyaddu khalqin khalaqtu. Ini paling kuatnya makhluk yang aku ciptakan. Kenapa kok dikatakan paling kuat? Karena nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia itu ingin apapun yang ia lakukan dilihat orang, dinilai orang. Itu jiwanya manusia, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Apapun yang ia kerjakan, dimanapun, jam berapapun ia lakukan, sekalipun tidak dilihat orang, dia ingin orang lain mengetahuinya. Bengi ono omae. Sik kober-kobere sembahyang kepingin didelok tangga, mbok ono sing ngintip tanggaku iki. Malam ini. Sesuatu hal yang tidak wajar. Masa ada tetangga ngintip malam? Nah kira-kira kalau tetangganya ngintip, dikira apa? Maling. Tapi dia mengharap, mbok ono sing ngintip, weruh lek aku tangi sembahyang. Itu hawa nafsunya manusia. Apalagi saat dilihat orang. Apalagi saat banyak orang ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dijunjung. Itu hawa nafsunya manusia. Lah kalau dia bisa mengalahkan itu, nah itu orang yang paling kuat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dinilai orang. Dia hanya ingin melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, sekalipun tidak ada orang yang mengetahuinya, apalagi memujinya atau menjunjungnya, enggak. Nah, karena itu kita harus belajar. Belajar apa? Belajar melakukan segala perbuatan itu ya, hanya untuk Allah. Mau dilihat, mau diketahui, mau dipuji ataupun tidak, bukan nilai kita. Nilai kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini saya lakukan, nilainya baik enggak menurut Allah? Kalau baik kita kerjakan, kalau enggak tidak. Sekalipun ada orang yang enggak ngelihatnya. Ndak ngomong sing delok, jarno. Biarkan, itu harus. Jangan kita harus ngelihat orang terus. Mau melakukan delok wong dhisik. Ana wong enggak? Ana wong baru nglakoni. Ndak ana wong ndak. Di salat lek ana wong tok sembahyang. Lek ndak ana wong ndak sembahyang. Sedekah kalau ada orang sedekah, kalau enggak ada orang enggak sedekah. Nah ini jangan. Ini jangan. Apalagi melakukan kemaksiatan, lek ana wong maksiat, lek ana wong ndak maksiat. Ini ya. Ini kalau bisa kita nilai itu Allah, Allah yang kita nilai. Jadi kita nilai diri kita dengan Allah, bukan kita menilai dengan orang. Nunggu orang baru berbuat, nunggu orang baru meninggalkan, enggak. Itu harus kita belajar. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat dan menjadikan kita hamba yang selalu melakukan perbuatan karena Allah, untuk Allah, dinilai kepada Allah. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah alhamdulillahirabbil alamin.